Di Fakultas Usuluddin itu ada lebih kurang 60 dosen. Walaupun saya sibuk ceramah, jadwal saya penuh setiap kabupaten kota, Islamic Center Pasir Pangarayan, Islamic Center Siak, pergi ke Ujung Batu, pergi ke Bagan Batu, pergi ke Indragiri Hilir, Tembilahan, 7 jam naik mobil dari Pekanbaru. Penuh jadwal saya. Tapi kalau untuk laporan kinerja dosen, maka saya dosen yang pertama melapor. Masalah ngurus naik pangkat, walaupun saya sibuk tausiah, pangkat saya begitu masuk 3B, berapa tahun kemudian 3C, dan terakhir 3D. Sampai apa kata orang biro kepegawaian, Ustadz 3D mentok, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak bisa lagi naik 4A, kecuali kalau Ustadz doktor. Doktor saya. Selesai saya doktor, dapat ijazah. Cuman begitu selesai doktor, ijazah dapat, saya sudah tak PNS lagi. Jadi masalah disiplin, ngurus pangkat, ngurus laporan, jadwal absen, cek log pagi, cek log sore, hampir tidak pernah bermasalah dengan absen. Lalu kemudian pengabdian itu berubah. Yang selama ini mengajar di fakultas, di kampus, di kelas, satu kelas 20 orang sampai 30 orang, maka setelah itu pengabdian berpindah ke masjid, ke tanah lapang. Satu hari saya hanya sanggup tausiah 3 kali. Pagi tadi di masyarakat umum di Garut, lalu kemudian di pondok pesantren 2000 orang berhadapan dengan santri, lalu kemudian malam ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam 1 tahun saya pergi ke kabupaten, provinsi, setiap provinsi 2 kali saya datangi. Provinsi Sumatera Barat 2 kali, provinsi Sumatera Utara 2 kali, provinsi Kepulauan Riau 2 kali. 6 bulan sekali saya datang, sekali datang saya di sana 3 hari. 1 hari tausiah 3 kali, macam makan obat, pagi, siang, malam. Jadi mindset mesti diluruskan, bahwa sebenarnya kita tidak pernah pencen. Jadi kalau bahasa orang Malaysianya pencen. Di Malaysia, Kuala Lumpur, saya pernah 1 tahun kuliah di UKIPM, University Kebangsaan Malaysia. Biasanya kami kalau mau belanja itu ada namanya pasar malam. Di pasar malam itu ada jual ayam. Ayam yang paling murah itu namanya ayam pencen. Kareh bana dagiangnya. Karena ayam petelur yang sudah bisa tak betelur lagi. Ternyata ayam pun kalau sudah pencen murahnya. Ayam pencen. Jadi kita bukan ayam, kita hanya beda pengabdian. Makanya kalau kita lihat, saya banyak itu melihat orang tua-tua mengabdikan ilmunya, kemampuannya. Ada yang di masjid, ada yang di organisasi sosial kemasyarakatan, ada yang masuk ke partai menjadi calon anggota legislatif. Cuman kalau untuk masuk calon ini jantung agak kuek sekete. Masuk kalau indak capek mati. Lalu kemudian ada yang masuk ke ormas, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PRT, Persis. Dan pengalaman mereka, apalagi ini pengalamannya ada yang 20 tahun, ada yang 41 tahun. Guru 21 orang, dinas 26 orang. Maka sesungguhnya yang pertama yang perlu diperbaiki itu adalah mindset. Mind otak. Settingan, susunan cara pandang kita. Karena kalau sudah mindsetnya salah, kita akan minder, kita akan tidak rasa percaya diri, kita akan merasa down, kita akan merasa jatuh, kuper, tidak mau bergaul, akhirnya kita di rumah saja, hanya menonton sinetron. Sinetron pun yang ditonton menaikkan asam urat dan gula darah. Bacakaknya, bekelainya di sinetron itu wangi hati awak. Tidak bermanfaat sama sekali. Tapi kalau kita memahami bahwa ini adalah pengabdian, apalagi guru. Guru itu tidak ada istilah berhenti mengabdi. Dan saya adalah guru. Saya guru mengajar di kampus. Setelah saya berhenti jadi PNS, saya tetap guru. Hanya saja mengajarnya di masjid, ngajarnya di hotel, ngajarnya di kantor dinas, di lapangan sepak bola. Guru digugu, ditiru, tidak pernah berhenti dalam pengabdian. Sebetulnya hidup ini simple, sederhana. Yang sulit susah itu adalah memikirkan cakap orang. Begitu yang saya rasakan. Saya sesungguhnya tidaklah menggurui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu jadi PNS 20 tahun. Ibu-ibu jadi PNS 41 tahun. Kalau masuk PNS-nya umur 20, berarti sudah 61 tahun. Ibu-ibu jauh lebih tua dari saya. Jauh lebih lama pengabdiannya dari saya. Lalu kelebihan Ustadz apa? Saya lebih dulu pensiun. Saya lebih dulu merasakannya. Walaupun perasaan kita tidak sama. Mungkin nanti ibu akan mengatakan, rasamu bukan rasaku Pak Ustadz. Rasa kita berbeda. Tapi paling tidak mirip-mirip sedikit-sedikit ada terasa. Ya, jadi kalau kita memahami bahwa kalian masih aktif, masih kerja, masih masuk kantor, aku pun sesungguhnya juga masih aktif. Aku masih punya kesibukan. Kesibukan kita macam-macam. Bisa menulis buku, bisa mendidik, bisa buka sekolah. Saya buka sekolah, TK Az-Zahra Tahfiz Quran, SD Az-Zahra Tahfiz Quran, SMP Az-Zahra Tahfiz Quran. Bahkan kalau dihitung-hitung kesibukan saya setelah keluar dari PNS dengan dulu lebih sibuk sekarang. Menyibukkan diri dan banyak aktivitas. Kalau dulu saya masih terikat, tak bisa buat ini, khawatir buat ini, terikat dengan absen, terikat dengan jadwal, tidak boleh ini. Sekarang bebas sebebasnya, banyak yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hanya saja kadang kita ini seperti kap 70 yang diisi minyak pesawat. Kita adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang rapuh di badan orang tua. Itu yang dirasakan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Jadi beliau itu aktifnya luar biasa. Sampai-sampai dia tidak sadar bahwa sesungguhnya fisiknya sudah tidak mampu lagi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah purna tugas, lalu kemudian punya aktivitas, sibuk di lembaga adat, sibuk di organisasi Minangkabau, sibuk di ikatan alumni, sibuk pula buat sekolah, sibuk lagi mengisi materi, sibuk sampai terlalu penuh jadwalnya, itu pun jangan sampai. Kenapa? Karena yang paling mengerti tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Saya hanya mengisi pada hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Besok saya akan pulang ke Pekanbaru. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, saya duduk dengan istri, anak, keluarga, santri, masyarakat, lingkungan. Karena kalau diperturutkan sibuk ini, oh tidak akan berhenti. Pergi ke sana, pergi kemari, pergi ke sana, pergi kemari. Kapan baru berhenti nih Pak Ustaz? Sampai malaikat maut datang. Bila Israel datang. Nah, jadi bukan berarti Bapak Ibu selesai masuk kantor begitu pensiun berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak. Ini hanyalah sekedar pindah medan pengabdian. Pengabdian. Pengabdian kita sesungguhnya hidup ini adalah sampai mati. Tidak pernah putus dari pengabdian. Tapi sebagai seorang yang beragama, taat beragama, tentu jangan pernah tinggalkan masjid. Kalau yang kemarin waktu sibuk di kantor tidak pernah ke masjid, ibu-ibu mulai ikut pengajian majelis taklim, BKMT, badan kontak majelis taklim, ikuti pengajian sore-sore, ada pengajian, ada arisan dan lain sebagainya, menyibukkan diri. Yang selama ini sudah sibuk, tinggal teruskan saja. Yang tidak pernah, jangan malu untuk memulai. Ada salah satu tokoh masyarakat. Ketika istrinya meninggal, ibu-ibu perwiritan di dekat lingkungan komplek mau bawa istrinya ke masjid untuk disolat jenazahkan. Suaminya melarang. Kata dia, jangan bawa istri saya ke masjid. Tidak usah bawa solat jenazah di masjid. Kata masyarakat, bagus di masjid lah Pak. Masjid lebih afdal, jamaahnya lebih ramai, lebih 40 orang, shofnya lebih panjang. Dalam hadis Nabi, kalau shofnya lebih banyak, jamaahnya lebih banyak, syufi'ah, maka dia nanti diberikan syafaat. Tidak usah, di rumah aja. Telusur-telusur, selidik-selidik, cerita punya cerita. Rupanya dia tidak pernah ke masjid. Malu kalau jenazah istrinya dibawa ke masjid. Ini penyakit yang paling mengerikan namanya PPS. Bukan program pasca sarjana. Post Power Syndrome. Dulu ketika masih PNS masih di kantor, masih ada jabatan, kalau ke masjid dibentangkan karpet, disambut dengan tola al-badru alaina, dipasangkan baleho, dibukakan pintu, disanjung, dihormati. Begitu tidak ada jabatan, berangkat sendiri, orang cuek, tidak menegur, tidak menyapa, akhirnya tertekan dia ke dalam. Mulai menyesak rasa jantung. Nafas pun ikut terpengaruh. Gula darah pun naik. Emosi pun tak stabil. Jadi sebenarnya, kitalah yang mengatur diri kita sendiri. Saya kalau tausiah di Jakarta, tausiah di Bandung, tausiah di Garut, disambut orang ramai. Ratusan ribuan orang datang menyambut. Tapi saya sadar, dunia berganti, musim berubah. Kalau saya lama-lama begini bisa gila saya. Maka kalau saya pergi ke Pekanbaru, saya jalan sendiri. Saya naik motor sendiri, jalan sendiri. Cari tempat parkir, diusir orang. Jangan parkir situ Pak, sana. Iya, tak apa. Supaya kita membiasakan diri. Karena kalau tidak nanti kita gila hormat. Kita gila sanjung. Kalau saya ada urusan-urusan, saya ngantri ikut. Supaya merasakan bagaimana rasanya ngantri. Saya belanja ke pasar, pasar pagi Arengka, saya bawa, saya belanja. Saya tawar-menawar, saya beli ikan, saya beli sayur. Supaya apa? Supaya kita hidup bersosial, tidak tinggal di Menara Gading yang tinggi, ketika jatuh ke bawah, sakitnya luar biasa. Jadi apa yang saya lakukan pribadi untuk diri saya adalah, karena saya paling mengerti tentang diri saya. Mana tahu nanti Bapak Ibu jalan ke Pekanbaru, nampak ada orang mirip macam saya, pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Memang gak boleh tuh. Karena kalau di mana-mana dikawal orang keliling, disetirkan, dibukakan pintu, dibawakan sendal. Sampai masanya kita ditinggalkan itu semua, kita akan kehilangan. Jangan pernah ada rasa kepemilikan yang terlalu tinggi. Karena kalau kita punya rasa memiliki yang terlalu tinggi, ketika dia hilang, semakin besar rasa kepemilikan, semakin sakit ketika dia hilang dari diri kita. Boleh untuk buat update status. Jadi kita membiasakan diri untuk bersosialisasi dengan masyarakat biasa. Bapak Ibu kalau ke Pekanbaru saya nyetir sendiri. Kadang-kadang naik sepeda motor, kadang-kadang bawa kendaraan mobil, cari parkir sendiri, sholat di masjid, tidak selamanya saya jadi khotib khutbah Jumat. Saya sholat mendengarkan orang khutbah, ikut belanja ke pasar. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang normal. Walaupun beberapa kali tertangkap juga, dikejar juga, minta foto ujung-ujungnya. Sudah pakai topi, sudah pakai masker, sudah pakai kacamata hitam, sudah pakai baju kaos, pakai sendal jepit, tahu juga dia. Sampai di mobil ketok pintu, Ustaz Somad ya? Saya tanya, kamu kok tahu? Dari cincinnya Pak Ustaz. Jamaah ini kenal sekali. Jadi bagaimana kita, jangan kita mau diposisikan orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri. Karena kalau kita diposisikan orang lain, pergi ke sana digundang wali kota, pergi sini digundang bupati, pergi ke kantor ini dimuliakan, sampai di sini disanjung tinggi, akhirnya kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dan sampai pada saatnya kita akan jatuh, jatuhnya sakitnya luar biasa. Semakin tinggi kita, maka semakin terasa jatuh itu sakit. Jadi yang paling penting adalah menyediakan tempat jatuh. Walaupun tidak selamanya kita jatuh dalam artian, oh Ustaz sudah ditinggalkan orang, Ustaz tidak lagi populer, Ustaz tidak lagi terkenal, Ustaz tidak lagi PNS. Kita pada lahirnya tidak bawa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka kita sebenarnya kembali kepada asal. Kita kembali kepada asal. Kita bukan kembali jatuh ke bawah, tidak. Kembali kepada asal. Waktu lahir, tak ada pakaian, tak ada jabatan, tak ada kekuasaan, tak ada sanjungan, tak ada pujian. Lalu kemudian kalau itu hilang dari diri kita, maka sesungguhnya kita hanya kembali kepada asal. Dan itu semua ada dalam pikiran kita. Jangan ikut alur pikiran orang. Belajar tidak hanya pada sekolah kampus. Apa kata pepatah orang Minangkabau? Alam takambang menjadi guru. Alam yang begitu luas kita jadikan guru. Bagaimana kita melihat, kita berjalan, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Kemudian berikutnya, jangan pernah memutus hubungan dengan orang sekitar. Ini sekarang kita sudah banyak putus hubungan ini akibat dari medsos, grup WhatsApp, FB, Instagram, medsos, luar biasa. Bapak ibu selalu ketemu saya, mungkin ada di antara ibu yang lebih lama jumpa saya daripada jumpa suaminya. Kenapa? Saya nonton ceramah Ustadz terus. Pagi nonton ceramah Ustadz, di kantor nonton ceramah Ustadz, pulang kerja mutar ceramah Ustadz, mau tidur malam dengar ceramah Ustadz, ngigaunya pun nonton ceramah Ustadz. Jadi saya tidak mengharamkan sosial media, YouTube itu bagus, televisi juga tidak salah, kalau dia tontonan menjadi tuntunan. Tapi ketika memutuskan hubungan kita dengan manusia, ini bermasalah. Karena sesungguhnya laptop itu tidak ada ruhnya, TV tidak ada ruhnya, yang ada ruhnya itu manusia. Saya dekat dengan Pak Kadis ini, beda rasanya kalau dekat dengan TV. Saya ketemu dengan ibu, ada tegur sapa, apa kabar ibu, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz, mudah-mudahan Ustadz sehat, anaknya soleh, keluarganya sakinah, lalu kita ucapkan amin. Inilah yang sekarang hilang dengan canggihnya teknologi dan kemoderanan. Dulu kalau pagi-pagi kita belanja ke pasar, kita tanya, ibu ini kangkungnya berapa satu ikat? 1.500, bisa 1.100, kamu mau nawar apa membunuh? Kata dia. Ibu kemarin anaknya yang ikut jualan tahu kemana? Anak saya sekarang di pesantren, Bu. Oh, mudah-mudahan dia jadi penghafal Quran ya. Ya, amin. Ada salam, ada kalam, ada tegur, ada sapa, ada tanya. Sekarang dengan canggihnya supermarket, la salam, wala kalam. Kita bawa sampai ke kasir, lalu kemudian tidak ada tegur sapa, diambil ten, ten, ten, ten, ten, selesai. Antrian sudah panjang. Ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi, hubungan kita dulu masih ada arisan. Dulu kalau ada orang akikah anak, kita datang, selamat ya, semoga jadi anak soleh. Sekarang tinggal kirim berita saja, semoga menjadi anak yang soleh, lalu diaminkan oleh kawan di FB. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Dulu kalau ada yang meninggal, kita takziah. Syukur-syukur bisa datang sholat jenazah. Kalau tidak bisa, datang ke pemakaman. Tak juga bisa, datang ke tahlil malam pertama. Tak juga bisa, ketemu di mana kita ucapkan bela sungkawa, mohon maaf saya tak datang. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kita tinggal cari postingannya di Instagram, di FB, di Twitter. Langsung kita komen di bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu pun tidak kita tulis. Hanya kita copy paste dari kiriman orang lain. Betapa sesungguhnya komunikasi kita sudah rusak. Padahal dalam Islam kita diajarkan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang satu hari 5 kali. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar jumpa, maghrib bercakap-cakap, isya berdialog. Kalau tak jumpa 2 kali sholat, ditanya datang ke rumahnya, mungkin dia sakit. Kalau dia sakit dijenguk, kalau dia meninggal diantarkan jenazahnya. Sekarang sudah putus. Maka sesungguhnya dengan kita tidak lagi begitu aktif di salah satu tempat pengabdian, sesungguhnya kita bisa lebih aktif di tempat yang lain. Saya sempat-sempatkan untuk datang ke acara arisan angkatan IAIN 96. Saya sebelum ke Mesir, kuliah di IAIN, Ibu. IAIN Sultan Syarif Qasim Riau, angkatan 96. Setiap bulan saya sempatkan untuk datang. Kenapa? Bertegur sapa, bercerita dengan kawan-kawan. Lalu kemudian kami pula kumpul-kumpul membuat yayasan. Namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu kemudian dengan yayasan kita bersama. Lalu kemudian ada pula orang yang mewakafkan tanah. Kami bangunlah pesantren Tahfiz Quran. Untuk mengambil barokah Al-Azhar Kairo, maka dijadikan namanya Nurul Azhar. Tahun lalu terima 25 santri gratis. Tahun ini tambah lagi 25 santri gratis. Untuk apa? Supaya ada aktivitas dan punya kesibukan, supaya pikiran ini memikirkan gimana cara menjadi menggaji guru, bagaimana supaya anak-anak ini gratis makanannya, pakaiannya, baju hari rayanya, bagaimana uang sekolahnya. Karena kalau tidak, nanti pikiran ini akan memikirkan yang tidak semestinya untuk dipikirkan dan hanya untuk mubazir saja. Dulu orang yang dipikirkannya anak dia, suaminya, istrinya, itu saja. Zaman sekarang yang dipikirkan orang anak artis, irti artis, suami artis, menantu artis, jadi nikah atau tidak, bagaimana sekarang? Ditonton, infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Kalau tidak ditonton, makan tak sedap, tidur tak kenyang. Sudah macam makan obat, pagi, siang, malam. Na'udzubillah. Nah, jadi kita buat program-program, ibu-ibu bisa buat program apapun. Untuk realnya tentu nanti musyawarah bersama, apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita buat. Tidak ada kata-kata terlambat untuk melakukan suatu aktivitas perbuatan. Ada salah satu produk ayam goreng pakai tepung, lambangnya orang tua jenggotnya putih. Saya tidak mau sebut mereknya, takut jadi iklan gratis. Kenapa lambangnya orang tua jenggot putih? Karena dia memulai usaha itu setelah hampir umur 70 tahun. Sekitar selebih kurang 70 tahun. Bolak-balik dia buka usaha tidak laku, tapi rupanya dibukakan Allah setelah tua. Jadi tidak ada kata-kata terlambat. Terlambat menuntut ilmu. S1 22, S2 25, S3 27. Dalam Islam tidak ada batasan umur. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi kalau ibu baru mau mulai mengaji karena kemarin sibuk di dinas, baru mau mulai ngaji sekarang, tidak ada kata-kata terlambat. Ngaji ikra yang belum bisa baca Quran, kaji tahsin. Saya tahsin sudah Pak Ustadz, tapi mau yang naram ada bayati sobahi sikan hawan jahar karas, boleh. Saya mau ngaji lebih tertarik pada kajian tafsir Pak Ustadz. Apalagi kita di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, para alim ulamanya banyak sekali, ahli-ahli tafsir, doktor-doktor dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, macam-macam. Dari mulai Ustadz awal zaman sampai akhir zaman, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz akhir zaman, Ustadz Jel Fathullah, macam-macam, senior-senior saya. Pondok-pondok pesantren begitu banyak. Begitu juga dengan ibu-ibu yang dulu mengajarnya di sekolah, lalu sekarang mulai ingin membuat sekolah khusus untuk pendidikan anak-anak, atau membuka konseling dan lain sebagainya. Tapi Pak Ustadz, kalau kami yang buat gimana cara supaya dikenal orang? Nanti saya buatkan video endorse-nya. Hubungi Putra, beliau tim Ustadz Somad di Sumatera Barat. Jadi jadwal saya di seluruh Sumatera Barat itu beliau yang mengatur. Ah, hubungi beliau. Dulu janji Ustadz Somad, katanya kalau buka lembaga pendidikan, kalau buka lembaga ekonomi keumatan, katanya dia mau endorse. Ah, buatkan kalimatnya, nomor handphonenya, alamatnya, ambo tinggal mengendorse saja. Anda ingin mendapatkan kerupuk Sanjay, hubungi nomor kontak berikut ini. Anda ingin mendapatkan randang nan luar biasa, bisa dibawa ke tanah suci Makkah tidak basi hingga 3 bulan, hubungi nomor kontak berikut ini. Anda khawatir anak-anak Anda buta huruf Al-Quran, bingung mendapatkan guru yang terlatih, ini adalah guru yang sudah berpengalaman 41 tahun lamanya. Daftarkan anak Anda segera, cahaya Al-Quran, secepatnya. Selamatkan anak kita dari sekuler, dari liberal, dari ateis, dari agnostik, dari komunis. Lembaga pendidikan agama, TK Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran. Dari mulai produk keumatan sampai pendidikan, jangan sampai mati langkah. Macam main catur. Kalau sampai mati langkah, itu artinya kita sudah mati duluan sebelum malaikat maut datang. Tapi orang Minangkabau tak pernah mati langkah. Kemanapun kita pergi, selalu berjumpa dengan orang Minang. Naik pesawat saya 1 jam 40 menit sampai ke Jakarta. Dari Jakarta menunggu malam naik pesawat jam 2 menuju Papua. sampai di Papua mendarat berhenti turun. Begitu mau naik mobil, ada orang ngetuk kaca. Begitu dibuka, Buya ambo dari ambo orang awak Buya. Dalam hati orang awak sudah isi dunia. Tidak ada istilah patah semangat, tak ada mati langkah, tak ada putus asa. Kenapa? Karena mereka selalu dinamis dalam hal berpikir. Nah, jadi sebenarnya ketika saya diminta untuk memberikan materi ini, sebenarnya majaitik beranang sebenarnya. Ini adalah orang-orang yang sudah punya program, hanya saja kita lebih banyak pada share-nya. Jadi tadi sebelum saya menyampaikan, saya lihat jam 8.20, saya sampaikan materi sampai jam 9 sebagai mukaddimah dialog kita. 40 menit saya sampaikan materi, selebihnya nanti kita akan dialog interaktif. Bapak Ibu tanyo nan bisa ambo jawe, saya jawab. Yang tidak bisa ambo jawab, ambo tulis lah, siap menulisnya. Nanti ambo buatkan jawabannya di Pekanbaru. Tidak basuo, tidak ba'a, sebab nanti kami akan upload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup baru berakhir ketika malaikat maut datang mencabut nyawa dan ruh kita keluar dari jasad. Lisan kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah di situ kita pensiun. Hidup dua kali. Hidup yang pertama beramal, hidup yang kedua mempertanggungjawabkan segala amal. Jadi kalaulah pensiun itu setelah mati, maka sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa yang berbicara ini duluan atau bapak ibu duluan. Berapa banyak orang yang diponis dokter mati, tidak mati-mati, malah dokternya mati duluan. Berapa banyak orang yang berprinsip 4 sehat, 5 sempurna, jogging dan olahraga, main futsal, badan sehat, habis jogging mati. Berapa banyak orang yang hidup sehat walafiat. Jadi memang akidah kita ditanamkan betul-betul, kalau tidak mati, kata Allah, tidak mati. Semua orang mengatakan kita mati, tak mati. Tayani berapa banyak orang mengatakan mati. Buya, jangan terima banyak-banyak ceramah, ambo calik Buya, kalau dah kek mati. La kurui karyang ambo calik. Sampai hari ini, alhamdulillah sehat walafiat. Berkat doa bapak ibu semua sekalian, insyaAllah. Oleh sebab itu, maka kita tetap beraktivitas. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sering-sering ketemuan, buat acara arisan, karena dengan bertemu dengan orang itu muncul ide-ide. Tapi kalau dengan orang ini hanya membuat sakit hati, kita tidak putuskan silaturahim, hanya kita jaga jarak saja. Karena kalau berbicara dengan orang yang ngomongnya terlalu tinggi terus, naik terus, tasa angu awak diwe. Saya ini ibarat naik sepeda motor kap 70, nyantai. Jadi kalau jumpa saya orang yang lali 120, tinggi saja ngomongnya. Nah, itu saya bilang, kau pergilah duluan. Saya maunya, inilah kemampuan saya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan kita lebih daripada kemampuan kita. Ini yang diberikan Allah SWT. Adapun masalah yang ambo risaukan, risau banako Buya, bukan masalah kerja, bukan masalah aktivitas. Iko masalah pendapatan berkurang ko Buya. Kita ini kan sebenarnya hidup ini cuma dua, makan pakai. Orang yang kaya-kaya, banyak duit, berpenghasilan 1 miliar satu bulan, itu pun sebatas makan pakai. Sekaya-kayanya orang, paling banyak 3 lapis. Saya ini cuma 3 lapis. Lapis dalam singlet, lapis luar koko, lapis yang terakhir sorban. Cuma 3 lapis. Kalau ada orang sampai pakai 5 lapis, itu bukan kaya, damam. Sakitnya. Makan pun begitu juga. Enak betul makan ini. Masakan Padang, Minang Maimbau. Enak betul, tambuh sekali. Tambuh 2 kali. Paling banyak 3 kali. Kalau sampai ada orang tambuh sampai 10 kali, itu bukan kaya, itu ususnya bolong, berlubang. Jadi hidup ini sebatas makan pakai. Hanya saja kita menengok, ini rumahnya besar, mobilnya mewah. sebatas makan pakai. Berapa banyak orang kaya tak bisa makan? Dihidangkan semua. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri. Udang galah, gadang-gadang, kepiting ada, daging ada. Begitu dipersilakan makan, rupanya hidangannya alun tibo. Bapak enggak makan? Makanan saya belum datang. Begitu datang, rebus kentang pakai garam. Rebus kentang tak pakai garam. Mohon maaf kalau sudah ada bapak ibu yang makan itu. Jangan tersinggung pula. Kolesterol, gula darah, asam urat, jantung koroner, diabetes mellitus. Jadi sebenarnya semakin tinggi usia kita, sebenarnya kebutuhan kita tidak terlalu banyak. Hanya saja pikiran kita terlalu banyak. Kita mau menikahkan anak, mau menyekolahkan anak, anak sudah punya anak, cucu itu pula mau kita sekolahkan. Padahal sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Kita memikirkan yang tak perlu kita pikirkan. Allah marah sama kita. Ini namanya mubazir pemikiran. Sayang pada anak boleh, tapi terlampau sayang pada anak sampai menyusahkan hati. Ingat, kalau kita mati, anak belum tentu ingat ke kita. Yang ingat ke kita hanyalah anak yang soleh. Sayang kepada cucu sampai tak ke masjid. Sayang kepada cucu sampai tak ikut pengajian. Ingat bahwa kalau kita mati, cucu tak ikut. Dia hanya ikut menikmati harta warisan kita. Tapi jangan gara-gara ini tak sayang ke cucu. Ustadz provokator ini merusak kasih sayang saya ke cucu. Enggak, saya hanya ingin kita memberikan porsi sayang sesuai dengan kadar yang semestinya. Lebih daripada itu, maka sesungguhnya kita tidak adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makan secukupnya, minum secukupnya, rajin puasa sunat, bagus. Coba ingat-ingat, kalau ibu punya anak 3, maka sesungguhnya ibu meninggalkan puasa berapa kali? Saat mengandung dia, tak puasa 30 hari. Menyusukan di tahun pertama, tak puasa 30 hari. Menyusukan tahun kedua, 2 tahun, tak puasa 30 hari. Satu anak, puasa ibu tinggal 90 hari. Mau diqadha sibuk, perjalanan luar dinas, mengajar, rapat, masuk kantor. Sekaranglah masanya mengganti itu dengan banyak-banyak puasa sunat. Itu kan perempuan, Pak Ustadz. Rupanya bapak-bapak tak ada tinggal puasanya. Bapak selama kerja memang tak pernah puasa, Pak Ustadz. Inilah masanya mengqadha puasa yang tinggal-tinggal dulu. Amak ambo umur 71 tahun waktu meninggal. Hari Senin, habis makan sahur, mau berwudu ke kamar mandi, sakit kepalanya, tak sempat sholat subuh, meninggal. Karena dia tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Saya bilang, waktu aku dalam kandungan mak 30 hari, mak tak puasa. Saat menyusukan 30 hari, tahun kedua 30 hari, untuk aku aja 90 hari mak tak puasa. Anak mak 2, aku dengan adik, untuk adik 90 hari mak tak puasa. Bagaimana cara aku menggantinya? Puasa Senin Kamis. Tapi kalau mak tak sanggup, kasih tahu, ku bayarkan fidyah. Tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Sehat badannya. Bisa masih sanggup naik bis ke Medan dari Pekanbaru untuk kenduri menyambut bulan suci Ramadan. Tidak pernah sakit. Darahnya normal. Ini semua kesehatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya beban kita ringan, hanya saja kitalah yang menambah beban yang sebenarnya bukan beban kita. Adapun yang lain-lain, maka sesungguhnya kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Benar berpikir, benar berucap, benar beramal. Salah pikir, salah amal, salah cakap, salah semuanya. Semua berawal dari pikiran. Luruskan pikiran, maka sesungguhnya pembekalan-pembekalan tadi diberikan oleh motivator kita, Ustadz Ardi, motivator nasional, punya bisnis luar biasa. Mungkin Bapak dibangkitkan semangatnya. Tapi yang diluruskan itu sebenarnya adalah pemikiran tentang menjalani kehidupan. Itu saya kira pengantar dialog kita pada kesempatan ini. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Kadis. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih Ustaz. Baik, sekarang sesuai dengan rencana, silahkan kita beri term yang pertama dulu untuk 3 orang Ustaz. Boleh, silakan. Ya, silakan untuk 3 orang terlebih dulu. Silakan Pak Zal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan saya tanyakan cuma sedikit Ustaz, mengenai riba. Bagaimana mengatasi riba Ustaz? Terima kasih. Yang kedua. Sebutkan namanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ismail Ehni, Pemulana Ehni Ustaz. Sesuai acara kita hari ini pembatalan tanggal 17. Yang kami rasakan selama ini Ustaz, tadi hampir mau pensiun ini, sudah mulai terasa evaluasi diri, banyak hal-hal yang rasanya ya tertinggal ibadah. Jadi berikan kami kunci kekuatan Pak Ustaz untuk menghadapi ke depan hari-hari kita yang tentu menjelang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bahirum Daulay. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak Ustaz, bagaimana kita mengetahui amal kita apakah sudah diterima atau gimana? Gimana itu Ustaz? Kita mengetahui amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 Ustaz. Ya. Mohon diberikan pencerahan. Yang pertama, bagaimana mengatasi riba? Jadi bapak-bapak peserta pembekalan purna tugas pulang ke Bukit Tinggi, tarik semua tabungan yang ada di bank konvensional, pindahkan ke Bank Nagari Syariah. Bank Nagari Syariah menuju syariah murni. Jadi Bank Aceh sudah jadi syariah, Bank NTB sudah menjadi syariah. Dua bank menuju dalam proses sedikit lagi. Yang pertama Bank Nagari, yang kedua Bank Riau Kepri. Jadi di antara cara kita mensupport bank syariah, tarik semua dari konvensional, alihkan ke Bank Nagari Syariah. Adapun nanti kalau kita dapat keuntungan, itu namanya mudharabah bagi hasil. Adapun pegawai yang menyekolahkan SK, arahnya mantu, tapi hilang. Ambo termasuk disabui dosen bodoh. Sebab selama 10 tahun jadi PNS, tidak pernah SK itu ambo sekolah. Jadi disabui, oh kalau gitu Ustaz orang kayu. Tidak, ambo orang biasa. Baca loh Ustaz Nombalioto, ambo pinjam juga ke bank. Tapi bank kok tidak ada hubungan. Bank apa namanya? Amak bank. Ma, ambo gua Kambalioto bisa dijual galang rantai ama tu. Wah, aku rikete menyusahkan sampai tua. Beku ambo bayar, ambo cicil. Jadi memang, jadi kalau ambo berceramah tu, mana pede mana bu ya kau ceramah. Memang tak pernah ambo sekolah kan. Jadi ambo tak merasa berdosa dalam hati munafik tentang cerita ini. Tapi pengalaman ambo menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional provinsi, masuk kantor, keluar kantor, ambo sampaikan, bayarlah zakat, bayar. Kami kok ndak bergaji lagi, Bu ya, kecek pegawai di kantor-kantor dinas. Kami mana ndak tangani saja, kami fakir miskin kami kok. Gak sado gaji kami lah diambil dek bank. Jadi kalau tertawan SK itu dan masih berkecimpung dengan riba, dua caranya. Yang pertama, lunasi dengan cara dibom dengan bayar. Apa aset yang bisa dijual? Jadi kalau tanah banyak, jual satu untuk meredam murka Allah, tutup. Dibom. Ambo tak bisa bom kau Buya. Kalau ambo bom kau meledak sadonyo. Hiroshima Nagasaki kau habis sadonyo. Tidak ada satupun aset yang bisa menutupi. Maka lunasi saja sampai lunas karena darurat. Setelah itu jangan mulai lagi membuka pintu riba. Itu saja cara, dua cara. Kalau ada aset yang bisa dijual untuk menutupi, tutupi, lunasi. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh menjual rumah karena rumah adalah kebutuhan pokok. Makanan, tempat tinggal itu pokok. Tak boleh dijual. Lunasi saja. Setelah itu, jangan gara-gara sudah mengaji lalu kemudian tak mau membayar. Ini banyak juga ini. Bapak tak bayar, riba kecil. Rupanya deca dia surang. Padahal dia sudah menandatangani. Jadi banyak juga orang melapor ke saya. Ini Pak Ustadz, banyak orang sudah pengajian dia tidak mau bayar. Saya bilang tidak bisa. Karena dia menandatangani itu dengan penuh kesadaran. Ada hitam di atas putih, dia mesti bayar. Nah ini caranya cuman bayari, lunasi, setelah itu jangan lagi bergelimang dengan riba. Sekarang banyak orang mau hidup tenang tapi dipenuhi hutang. Ambo kuliah di Mesir tidak ada hutang. Ini ambo tidak kayo tapi ambo tidak mau berhutang, memang dari dulu. Pulang ke Pekanbaru hidup ambo sangat sederhana. Ambo tidak mau berhutang. Sampai kini, tidak ada hutang. Bagi ambo lebih baik ambo hidup apa adanya daripada ambo malam akan lalu sadu ambo hutang. Kini orang ingin menunjukkan high style. Menunjukkan depan banyak bahwa dia perfect, sempurna, tapi hutang, hutang, hutang. Semua yang ada di rumah hutang. Ceret pun hutang. Satu-satunya yang lunas, cie, bininya. Dek pak kuah. Jadi ambo selalu sampaikan, jangan hidup berhutang. Karena orang mati menghadap Allah, di antara yang menghalangi roh adalah hutang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 282, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, bidainin hutang piutang. Oleh sebab itu, tapi bagi yang sedang berhutang, jangan gara-gara ini besok subuh ndak tiba leh, tetap. Maka lunasi, setelah itu jangan buka pintu lagi. Ini tentang masalah riba. Tapi kalau ke bank syariah, Pak Ustadz, di bank syariah itu akadnya murabahah, permodalan, mudharabah bagi hasil jual beli. Jadi boleh, silakan berinteraksi dengan bank syariah. Ibu Efni, bagaimana kami mengevaluasi diri kami? Pertama, tentu tiangnya sholat. Mulailah membeli buku bacaan sholat, pahami. Saya tidak suruh hafal kosa kata per kata, enggak. Pahami saja secara umum. Yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang baca Allahu Akbar kabira inna salati wa nusuki. Pahami secara umum. Karena saya pun sulit untuk menghafal lagi per kata. Beli juz amma terjemahan. Supaya semakin khusyuk sholat kita, kalau kita pahami satu persatu. Sholatnya dulu, kualitas sholat. Lalu kemudian besok kita akan bahas panjang lebar tentang ibadah-ibadah. Besok pertemuan yang kedua, ibadah-ibadah saya bahaskan satu-satu. Ini secara umum dulu. Lalu kemudian yang kedua adalah setelah sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Zakat saya Pak Ustadz tak ada lagi karena tak cukup. Infak dan sodakoh. Jangan sampai tidak berinfak sedekah. Diutamakan yang sekeliling dekat rumah dulu. Ada tetangga kelaparan. Kalau ada tetangga, ada keluarga. Keluarga lebih dulu. As-sadaqatu alal fuqara sadaqah. Was-sadaqatu alal qurba sadaqatun wasilah. Kalau sedekah kepada tetangga, nilainya cuma satu, sedekah. Tapi kalau sedekah kepada keluarga yang susah, nilainya dua. Sedekah dan menyambung tali silaturahim. Tapi biasanya orang tak mau sedekah ke keluarga. Dia lebih mau sedekah ke orang lain. Karena kalau sedekah ke keluarga ini, banyak kurang banyak. Masa keluarga cuma ngasih segitu, kata dia. Masa orang lebih mau memberi ke orang lain. Lalu kemudian setelah sedekah adalah puasa. Coba hitung puasa-puasa dulu. Yang sanggup puasa. Yang tak sanggup puasa, jangan paksakan. Karena Allah tidak mewajibkan, tidak memaksakan. Maka Wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak mampu, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Salat, zakat, puasa. Adapun haji dan umrah itu tidak mampu bagi, tidak mau, wajib bagi yang tidak mampu. Saya insya Allah duit berangkat ada, tapi saya tak sanggup cucuk hidung 5 kali kok. Akan berangkat cucuk hidung, masuk pesawat cucuk hidung, sampai ke Makkah cucuk hidung, ke Masjidil Haram cucuk hidung, pulang dari Makkah sagadang terowongan Mina hidung apa. Untung ada masker tak tutupnya. Nah, oleh sebab itu jangan paksakan diri, jangan paksakan diri untuk haji, untuk umrah, karena itu manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Itu aja dalam rukun iman. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Adapun ibadah yang lain, silaturahim, ikut pengajian, menuntut ilmu, ini ibadah yang sifatnya bukan primer, tapi dia sekunder. Yang pokok-pokoknya, yang tiang-tiangnya tadi, perhatikan salat, zakat, puasa, maka insya Allah selamat. Tapi kalau ibu rutin ikut kajian, maka insya Allah nanti akan ada amalan-amalan, zikir-zikir, bacaan-bacaan. Besok kita akan bahas panjang lebar tentang amalan-amalan, dari mulai sholat-sholat sunat, puasa-puasa sunat, zikir-zikir dan lain sebagainya. Kemudian ibu baru daulai halak kita sasudena. Bagaimana tandanya bahwa amal kita itu diterima Allah, Pak Ustaz? Kalau kita baca tafsir Fakhruddin Ar-Razi, namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib, namanya tafsir Al-Kabir. Tidak ada yang tahu siapa yang diterima hajinya, apakah mabrur atau mardud. Tak ada yang tahu siapa yang diterima sholatnya, apakah dapat sholat wusta atau tidak. Tak ada yang tahu siapa yang diterima taubat nasuhanya. Tak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Mengapa kita tak tahu? Supaya kita senantiasa berharap dan cemas, jangan-jangan amal kita ini tak diterima Allah. Jadi sampai sekarang belum ada reportnya macam SMS. Salat Anda sudah diterima. Ada centang birunya. Jadi supaya apa? Senantiasa kita berharap, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana, terimalah salat kami, ibadah kami, puasa kami, wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Tapi ciri-cirinya ada. Apa itu ciri amal diterima? Ada perubahan. Sebelum salat pelitnya minta ampun. Setelah ikut hijrah pengajian, alhamdulillah Pak Ustaz, teman saya itu dulu minta ampun pelit. Kalau makan sama dia pas giliran bayar, pura-pura dia mencret Pak Ustaz. Tapi setelah ikut pengajian Ustaz ini, saya tengok ada perubahan. Mau dia bayar? Bayar untuk diri dia sendiri mau Pak Ustaz. Jadilah daripada indah. Lawan saya ini pelitnya minta ampun Pak Ustaz. Kalau lewat kotak di depan, sibuklah mencari duit abu-abu yang lusuh. Tapi begitu udah ikut pengajian Ustaz, ada perubahan. Dulu 2.000 Pak Ustaz, sekarang 2.500. Ada perubahan. Dulu sebelum mengaji, sebelum sholat, sebelum puasa sunat, cakapnya kasar Pak Ustaz. Minta ampun, macam kukuran kelapa. Yang paling tajam, lebih tajam daripada pisau, daripada silet, kukuran kelapa. Kenapa begitu? Kukuran kelapa itu, sudah habis pun kelapa itu, tinggal batok kelapa, berputar juga dia. Tak mau tahu dia, hati kita sudah hancur, redam, bak kaca jatuh ke batu, dibantainya juga. Sampai akhirnya kita pingsan berdarah-darah, permisi, baru dia berhenti. Sudah pulang kita ke rumah, di WA-nya juga lagi. Ah, ini tidak ada perubahan. Jadi kita evaluasi diri kita sendiri, makin takut pada Allah, makin khawatir amal tak diterima, makin takut su'ul khatimah, makin takut jangan-jangan nanti mati tak ada membawa amal apa-apa, jangan-jangan kita jauh dari rahmat Allah. Kita mendekat dengan Allah itu dengan dua sayap, macam burung yang terbang balik ke sarang. Sayap yang pertama adalah khauf, takut. Sayap yang kedua adalah rojak, berharap. Takut tak masuk surga, takut masuk neraka, berharap ingin masuk ke dalam surga Allah. takut tak dapat syafaat, berharap berjumpa dengan Nabi. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan saliha, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan syirik mempersekutukan Allah. Itu Ibu Daulay. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Boleh? Boleh? Masih dibuka untuk satu termen lagi, untuk tiga orang lagi. Silakan Bapak Edianto. Tidak pandai medianya. Terima kasih Pak Ustaz. Yang mau kita tanya, kita selaku nazir wakaf, ya, ada tanah yang diwakafkan orang, ya, boleh nggak tanah ini berpindah tangan? Kalau tidak, kemana harus kita manfaatkan tanah wakaf ini? Terima kasih. Selanjutnya, ada lagi ibu-ibu yang lain. Ya, Bu Z, silakan. Bu Zulzetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan. Ibu Zulzet, Ustaz Zulzetri. Zulzetri. Yang akan ditanyakan masih terkait dengan riba, Ustaz. Gaji kami ASN itu di bank yang partner kami belum syariah. Itu yang pertama, apa upaya? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan anak cucu kami yang memang bertugas di bank konvensional? Apa jalan keluarnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bu Yur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rita. Ini mungkin tidak ada planning sedikit pertanyaannya. Ini masalah gerakan Jumat Berkah, Ustaz. Katanya itu kurang bagus, karena kenapa dikhususkan di hari Jumat? Apakah ada hukum dan dalilnya, gitu, Ustaz? Ya, saya berterima kasih. Oke, jawab ya. Silakan, Ustaz, untuk tiga penanya berikut. Ambo nazir wakaf, namo yayasan wakafnya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nambo salah seorang pembina. Ada orang ingin mewakafkan tanah, maka yang pertama dilakukan adalah mencek ke BPN apakah surat tanah itu tidak bermasalah. Sebab banyak sekali yang ingin menyerahkan tanah dan tanah itu bermasalah. Begitu awak telepon, tanah kau bermasalah Pak, dek bermasalah, itulah maka kau mewakafkan. Setelah yakin tanah tidak bermasalah, maka diundang dia dan seluruh ahli waris, undang Pak Kua untuk menyerahkan seperti penyerahan akad nikah, namanya membuat akta ikrar wakaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini buatkan berita acaranya, menyerahkan tanah saya beserta bangunannya di atas, bangunan dua lantai berisi 9 kamar di Jalan Paus Gang Nanas, saya wakafkan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, dipakai untuk maslahat umat. Setelah dibuatkan akta ikrar wakaf oleh Pak Kua, lalu dibawa ke Badan Pertanahan Nasional, berubahlah sertifikatnya dari nama pribadi menjadi milik yayasan. Dan yayasan tidak boleh melakukan tiga, la yuhabu tak boleh dihibahkan, wala yurasu tak boleh diwariskan, wala yuba'u tak boleh diperjualbelikan. Kalau Abdul Somad meninggal, maka rumah wakaf dan pesantren wakaf Tabung Umat itu bukan ke anak, tapi sudah buat fakta integritas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, 35 orang nazir pengelola wakaf Yayasan Tabung Wakaf Umat, kalau kami mati maka tanah ini milik umat. Umat bermusyawarah, santri bermusyawarah untuk menyusun ulang menggantikan yang meninggal. Yayasan terdiri dari pembina, pengawas, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Tidak ada cerita waris mewarisi. Jadi kalau tidak siap, maka jangan mengelola wakaf, karena nanti kita akan kecewa, karena terlalu banyak berharap, berharap akan menjadi amal soleh, silap-silap menjadi dosa jariah. Adapun pertanyaannya, bahwa apakah bisa dialihkan tanah wakaf, sudah diatur dalam undang-undang wakaf. Saking banyaknya konflik tentang masalah tanah wakaf begitu begini segala macam, maka dalam undang-undang wakaf, tanah wakaf yang sudah dijadikan wakaf masjid pesantren, maka sudah dipatenkan suratnya, tak bisa dialihkan. Adapun yang bisa berubah itu wakaf manfaat. Buya, pakailah ruku saya itu selama 1 tahun, maka hasil ruku sewanya setahun 100 juta dipakai manfaat. Apakah di situ dipakai untuk belajar Quran atau disewakan hasilnya untuk biaya operasional selama temporer waktu tadi. Tapi kalau wakafnya wakaf habis, maka dia hanya sesuai untuk apa dia diwakafkan, tak boleh dialihkan kepada yang lain. Untuk menjaga supaya tak timbul konflik-konflik di tengah masyarakat, diatur dalam Undang-Undang Wakaf Negara Republik Indonesia. Ibu Zulzetri, tentang masalah riba, Ustaz, gaji, ya. Maksudnya begini, Ustaz. Dia wakaf ke masjid, kan sudah disertifikatkan atas nama Nazir Wakaf. Nah, sekarang ada ide masyarakat supaya wakaf ini bermanfaat. Cerita masyarakat ini, boleh tidak tanah wakaf ini kita jadikan sebagai makam umum? Makam? Makam? Dia ya. Difungsikan. Tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid ya, tidak diserahkan kepada masjid ya. Tapi bukan dibangun masjid di atasnya ya. Dulu waktu dia mewakafkan ada disebutkannya tanah wakaf ini untuk ini, tak ada ya. Untuk umum saja ya. Saya wakafkan ini kepada Nazir, terserahlah Nazir buat apa. Maka Nazir boleh membuat hotel syariah di atasnya, Nazir boleh membuat rumah sakit, Nazir boleh membuat ruko-rukonya disewakan, dan Nazir mendapat 10% dari keuntungan, bukan dari nilai tanah. Jadi kalau tanah itu nilainya 1 miliar, Nazir tak dapat apa-apa. Tapi kalau dibangun di situ 10 ruko, 1 tahun disewakan 100 juta, 1 ruko jadi 1 miliar, maka Nazir mendapat 10% dari hasil pengelolaan. Makam kuburan, pengelola asal dari wakaf itu adalah habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Itu asal wakaf. Wakaf itu adalah asalnya ditahan, hasilnya dipakai. Kalau dijadikan makam, mana ada yang bisa dimanfaatkan? Makanya wakaf kuburan itu dari awal dikatakan, di alokasinya jelas, ini wakaf kuburan. Karena wakaf kuburan tidak menghasilkan apa-apa. Hukum asli wakaf itu, habasta aslaha, pegang pokoknya, hasilnya dijadikan sebagai kemaslahatan umat. Kalau wakaf kuburan, tidak ada hasilnya. Karena dia wakaf mati, tidak produktif. Jadi kenapa kami bisa kuliah di Al-Azhar gratis? Bukan karena tanah kuburan. Tapi karena wakaf Al-Azhar itu dibangun rumah sakit, Rumah Sakit Husain namanya. Dibangun ruko-ruko. Al-Azhar itu dulu lebih kaya daripada pemerintah Mesir, saking kan luasnya tanah wakaf Al-Azhar. Nah, jadi yang produktif, yang produktif. Adapun untuk wakaf tanah kuburan, itu alokasinya mesti dari awal itu ditetapkan. Ini tanah panjangnya 22 meter kali 60, saya beli di samping makam emak saya. Ini untuk wakaf kuburan, tak boleh dipakai untuk yang lain. Jadi kalau mau keluar dari masalah, masyarakat berkumpul, kumpul duit, cari tanah yang baru untuk pemakaman. Adapun tanah wakaf tadi, itu lebih maslahat kepada umat, wakaf produktif. Dibangun rumah sakit, dibangun hotel syariah, dibangun ruko, dibangun sekolah, pondok pesantren, gratis. Pokoknya dipegang, hasilnya bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Belum, satu lagi. Dua. Ibu Zulzetri, bagaimana transfer melalui bank konvensional? Saya dulu lama juga transfer melalui bank konvensional sebelum pindah ke BRI Syariah. Jadi dia hanya sekedar numpang lalu saja, numpang lewat. Begitu dapat, langsung ambil, pindahkan ke Bank Nagari Syariah. Jangan biarkan dia dalam. Kalau dibiarkan dalam, dia akan diputar. Tapi kalau misalnya ibu tinggal di kampung, tidak ada bank syariah, yang ada bank konvensional. Kalau disimpan di rumah, duit hilang. Boleh meletakkan uang di bank konvensional, tapi kalau dapat bunganya jangan diambil. Karena bunganya riba. Lalu bunganya dipakai kemana? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, boleh dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Kepentingan umum itu contohnya apa? Membuat jembatan, WC umum, pondok pesantren, masjid, bukan dinikmati pribadi. Bagaimana dengan anak menantu, sahabat, kerabat yang kerja di bank konvensional? Maka dia mesti resign, pindah ke bank syariah. Kalau ada usaha lain yang bisa, walaupun gajinya mungkin lebih rendah, dia pindah. Karena la'anallahu akila riba, Allah melaknat orang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa, semua mereka kena riba. Na'udzubillah. Tapi kalau dia dalam keadaan darurat, istri sedang hamil tua, kerja di bank konvensional, motor kredit, kalau dia keluar resign, mati. Maka tak boleh dia memilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh kamu pilih mati. Sementara di situ, tapi ingat kata sementara. Yang namanya sementara itu sebulan kah, dua bulan kah, enam bulan kah. Kau kenapa belum resign juga? Ini sementara. Menganda keluar-keluar dari situ, sementara mati. Oh enggak, itu berarti enggak keluar dari situ. Ibu Rita, katanya gerakan Jumat berkah itu tidak baik Pak Ustadz. Gerakan Jumat berkah itu bid'ah, kece salapi. Ambo ko duo lapi. Salapi ko ndak adonan batua. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, baca Yasin bid'ah, batahlil bid'ah, talqin bid'ah. Inyo surang saya masuk surga. Lain daripada itu bid'ah. Bahwa bersedekah sadaqallahul azim bid'ah, berzanji bid'ah, mencium tangan guru bid'ah. Jadi kita ini tidak bisa mengatakan ini boleh tidak boleh kalau tidak dalil. Kenapa dikhususkan hari Jumat? Karena hari Jumat sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Solawat yang paling banyak, paling bagus hari Jumat. Ada namanya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau membaca surat-surat lebih utama hari Jumat, kalau bersolawat lebih utama dari Jumat, maka bersedekah pun yang lebih afdol pada hari Jumat. Maka pada hari Jumat orang membuat acara Jumat Barokah. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut Jumat Barokah, teruskan. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik-baik-baik yang selama ini, teruskan. Kalau dikecek salapi iko sase, taruhkan saja sampai nyopane. Teruskan Jumat Barokah. Demikian, wallahu'alam bisawab. Lagi cukup. Terserah. Masih ada? Kalau kita buka satu lagi boleh? Boleh. Masih ada. Silakan Bu Yu. Ini termin terakhir ya? Sebelum kita selesai. Enggak apa. Kasih Pak Ustaz. Yang ingin saya menanyakan Pak Ustaz di sini. Kami kan tinggal di kampung, Pak Ustaz. Jadi ada yang agak kesulitan dana, jadi menggadaikan sawahnya kepada kita. Kemudian ada beberapa tahun itu kita membuat sawahnya, kemudian hasilnya kita ambil malah beberapa tahun itu kan sebelum dia melunasi. Kami di kampung sudah sebahagian sudah dikatakan ke emak saya itu sudah dikasihkan sama orang untuk kembali, walaupun uang kita tidak dikembalikan, tapi sebagian baru Ustaz, yang lainnya belum, karena banyak ada berapa rupiah gitu Ustaz, kan rupiah emas, rupiah emas itu ada berapa biji gitu, sampai sekarang masih ada yang belum kami kembalikan sawahnya atau ladangnya. Bagaimana ini Ustaz sekarang masih riba, termasuk riba atau bagaimana Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Cukup? Ya. Oh, masih ada satu. Yo, nabah. Cukup. Waalaikumsalam. Tadi sudah ya, benar. Masih ada yang lain? Sudah, cukup ya TV. Cukup? Cukup. Silakan Mas. Dan aku enggak ada ini. Pak Kadis datang meminjam piti ke Ambo. Ceceknya Ambo kok banyak piti lah. Lalu kemudian Ambo kurang pacayo. Baabe kok kalau piti kok enggak dipulangkan. Bara Pak Kadis minjam piti 10 juta. Apa jaminannya Pak Kadis? Jaminannya ikut tanah Ambo. Bara nilai tanah Pak Kadis kok? Tanah Ambo kok nilainya pas 10 juta. Dalam Islam, pinjam meminjam mesti ada tanggalnya. Bilo Pak Kadis bayar piti 10 juta kok? Insya Allah tanggal 1 Januari tahun 2023. Kalau 1 Januari 2023 tidak saya bayar, maka ambillah tanah jaminan itu. Itu disebut dengan gadai. Nah, pertanyaannya, selama tanah itu sebagai jaminan sebelum 1 Januari 2023, sekarang sudah bulan Februari, berarti selama 10 bulan ini bertanam kacang panjang, bertanam semangka, hasilnya itu ke saya atau ke Pak Kadis? Maka hasilnya adalah punya Pak Kadis. Karena Pak Kadis yang punya tanah. Tanah itu belum punya saya. Tanah itu punya saya nanti tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari baru tanah itu punya saya. Lalu kemudian kalau saya ambil hasil dari tanah itu, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua keuntungan dari gadai tadi maka riba. Kalau saya mengambil keuntungan dari gadai tadi maka riba. Dalam Islam tak boleh mengambil keuntungan. Ada imam yang paling tua di antara imam empat mazhab namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini tegak di atas panas terik matahari. Ditanya orang, Imam Hanafi, kenapa engkau tegak di panas terik matahari? Itu kan ada pokok kayu. Kenapa tak bernaung di bawah pokok kayu? Kata Imam Hanafi, orang yang punya pokok kayu itu yang rumahnya di situ minjam uang ke saya. Saya takut kalau saya bernaung di bawah pokok kayu itu jadi riba karena mengambil manfaat bernaung di bawah pokok kayu. Kalau bernaung di bawah pokok kayu pun riba, apalagi mengambil hasil padinya, mengambil hasil kelapanya dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau tanggal yang ditetapkan sudah selesai, balikkanlah tanah itu kepada pemiliknya. Ambillah tanah itu karena sudah menjadi milik kita dan hutangnya menjadi lunas karena nilainya sepadan. Uang yang dipinjam tadi kan 10 juta. Nilai tanah itu 10 juta. Tanah saya ambil, maka duit sudah menjadi milik, habis. seolah-olah dia menjadi akad jual beli untuk waktu tertentu. Sebenarnya kami sedang akad jual beli, hanya saja nanti terjadi pada tanggal 1 Januari. Jelas? Kalau yang tidak bertempo seperti itu? Tak bisa tak bertempo. Karena dalam Islam yang namanya akad, yang membedakan antara yang halal dengan yang haram itu akad. Baik pada jual beli maupun pada nikah. Maaf, maaf cakap. Nikah itu kan pada akad itu letaknya. Begitu juga dengan jual beli, pada akad itu. Gadai menggadai, akad itu. Ini piti buya, piti apa? Piti sedekah kah? Piti wakaf kah? Piti zakat kah? Aku mesti ditanya kalau ada orang lagi piti, kamu mau tanya, kok piti apa? Iko piti zakat buya. Ambo ndak masuk asnaf zakat. Dia gi di jamaah Pekanbaru. Iko piti ampo ke jamaah. Ke, ditulisnya situ. Zakat. Ambo ndak penerima zakat. Balik kan balik. Ambo balik kan dek. Amplopnya ndak terlalu gadang. Kalau satu lemari ambo ambil jo. Serahkan ke Basnas makasih. Jadi harus jaleh dari awal. Apo akadnya? Kalau akadnya ndak jaleh, disitulah awak nanti akan terjerumus dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai borok saja. Ya. Gadai itu sama dengan borok saja. Contohnya Bapak Kadis. Misal. Ya tadi kan digadaikan sawah. Ya. Nah, tetapi sawah enggak bisa diambil manfaatnya. Artinya kan hanya sebagai borok saja. Sebagai jaminan. Ya, jamin borok kan. Jaminan takut Pak Kadis kok lari ke kantor dinas lain. Gitu aja. Nah, kok mau pagang? Hukum asalnya pinjam meminjam itu tidak ada jaminan kalau kita saling percaya. Ustadz Somad, pinjam ambo 10 juta. Iko Pak Kadis. Ndak perlu ambo jaminkan. Ndak, ambo awak lah lamo, dakek rumah awak balanci-lancian ai dapur rumah awak. Allah ndak percaya ke Pak Kadis. Selesai. Tapi kede ambo ndak percaya, iyo kalau dibayar ya Pak Kadis. Kalau ndak, ambo minta jaminan Pak Kadis. Apa jaminannya? Iko tanah. Samo nilai tanah kok. Samo, ambo pagang. Tapi bukan milik ambo, statusnya sebagai jaminan. Bila inyo jadi milik ambo, maka awak tetapkan tanggalnya 1 Januari. Kalau tidak mampu ambo lunasi, maka menjadi milik ambo. Piti tadi ambil lah. Wallahu a'lam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena waktu yang sangat terbatas, namun sangat mencerahkan bagi kita semua ya, beberapa banyak ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Untuk menyempurnakan penyelenggaraan kita dan menyempurnakan keadaan kita bertemu dan beramal ibadah, kita juga mohon berdoa bersama di pimpinan Ustaz. Mohon Ustaz berpikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizq. Berkahi rizki kami. Wa taubatan qabla al maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan inda al maut. Berikan rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'da al maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratil maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah.